patung-patungnya untuk dikenang. Al-isyarah ila ma dzakarat Ummu Salamah wa Ummu Habibah min at-tasawwir allati fil kanisah. Ini isyarah, isim isyarah dalam hadis. Tilkas suar, patung-patung itu atau gambar-gambar itu yang mana? Yang disebutkan oleh Ummu Salamah, yang disebutkan oleh Ummu Habibah, yang mereka lihat di gereja Habasyah. Artinya itu kebiasaan mereka, ahli kitab, Nasoro, ketika ditinggal mati oleh orang solehnya. Qauluhu ulaika syirarul khalqi indallah. Adapun sabda Rasulullah bahwa mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, ulaiki syirarul khalqi indallah, karena khitabnya mu'annath Ummu Salamah. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Wa hadha yaqtadhi tahrimu bina'il masajid 'alal qubur. Ini konsekuensi dari ucapan Rasul ini, berarti haramnya pembangunan masjid, tempat ibadah, di kuburan-kuburan yang ada. Wa qad lu'ina man fa'ala dzalika kama sayati, bahkan pelakunya dilaknat. Di dalam hadis akan tersebutkan nanti. Dan ini salah satu dari sighah tahrim. Litahrim siyagh. Pengharaman sesuatu dalam syariat banyak sighah. Bentuk konteksnya seperti apa? Tidak hanya satu, enggak harus la taf'alu kada, naha an kada, tapi banyak bentuk larangan itu, terkadang dengan la nahiyah, la taf'alu kada, la kada, terkadang dengan lafad nahi, sorih, naha Rasulullah an kada. Nah, terkadang seperti ini, bentuknya celaan. Rasul katakan mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah, berarti perbuatan mereka haram, makanya dicela, dikatakan makhluk terjelek, belum lagi laknat kepada mereka. Nyata dengan semua itu bahwa perbuatan tersebut berarti haram, gak mungkin perbuatan mubah misalnya, sementara pelakunya mendapat celaan berlapis seperti ini. Qala al-Baydawi, walamma kanatil yahud wa nasara yasjuduna li kuburil anbiya ta'ziman li sya'nihim wa yaj'alunaha qiblatan yatawajjahuna fis salah nahwaha wa attakhadhuha awthanan la'anahumun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Yahud dan Nasara sujud ibadah di kuburan para nabinya sebagai bentuk pengagungan menurut mereka, sebagai bentuk pemuliaan kepada para nabi itu, maka mereka ibadah di situ. Bahkan mereka jadikan kiblat untuk sholat mereka, doa, dan ibadah mereka. Kiblatnya ke kuburan-kuburan tersebut, sehingga dijadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah. Karenanya mereka dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, wa innama sawwara awailuhum as-suwar liyata'assaw biha. Kata Qurtubi, adapun pendahulu mereka, bapak-bapaknya, membuat patung-patung itu atau lukisannya sekedar untuk jadi toladan. Tujuan awalnya supaya diingat, kenangan, menggugah semangat. Wa yatadzakkaru af'alahum as-salihah, agar umat ingat amalan-amalan solehnya untuk kemudian bisa ditiru. Fayajtahidu kajtihadihim wa ya'budullah inda kuburihim. Di situ mereka ibadah kepada Allah di kuburan-kuburan tersebut. Thumma khalafahum qawmun jahalu muradahum. Datang generasi berikutnya sudah tidak mengerti, tidak tahu apa tujuan pendahulunya ini. Wa waswasalahum syaitan anna aslafahum kanu ya'budun hadhihi suwar wa yu'adzimunaha. Belum lagi bisikan syaitan kepada mereka bahwa bapak atau kakek kalian dulunya menyembah berhala-berhala ini. Ini orang-orang mulia, diagungkan sangat, mereka kultuskan. Fahadzara an-nabi an mithli dzalik saddan lidzari'atil muaddiyati ila dzalik. Makanya ditahdir oleh Rasul, dilaknat pelakunya sebagai penutup sarana, penutup jalan yang akan menjerumuskan mereka kepada kemusyrikan. Maka dilarang dengan keras oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian tahdziran Rasulullah kepada umatnya. Ini tentunya mafhum dari apa yang Rasulullah sebutkan, bahwa mereka syirarul khalq, makhluk terjelek di sisi Allah wal'iyadzu billah. Baik dia membangun tempat ibadah di kuburan atau mengarahkan dan menyeru umat untuk melakukan hal itu. Ayo datangi, kita datangi di kuburan orang soleh, dia ziarahi, kita sholat di situ, doa begini begini. Dia nggak bangun, tetapi bangunan yang ada dia serukan kepada orang untuk diagungkan, di jadikan tempat ibadah, maka dia pun termasuk di dalam hadis syirarul khalqi indallah, makhluk terjelek di sisi Allah. Dengan demikian kuburan dan juga adanya gambar, foto, patung dari orang-orang soleh termasuk wasilah terbesar dari kesyirikan. Min akbaril wasail, termasuk wasilah syirik yang terkuat, darinya banyak orang terjerumus dalam syirku billah. Fahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatil kubur wa fitnatil tamathil. Hadza min kalami Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini dari ungkapan Syekhul Islam. Oh, mereka telah menggabungkan dari dua fitnah sekaligus Nasara ini. Fitnah kubur tadi dengan tempat ibadah mereka bangun, dan fitnahnya tamatsil, gambar-gambar patung-patung orang soleh. Dzakarahul musannif tanbihan ala ma waqa'a min syiddatil fitnah bil quburi wat tamatsil, fa innal fitnata bil qubur kal fitnati bil asnami au ashad. Disebutkan demikian sebagai peringatan dari musannif Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau ingin mengingatkan dengan ini betapa dahsyatnya fitnah yang ditimbulkan dari kubur ini. Fitnah yang ditimbulkan dari adanya gambar dan patung ini, orang-orang soleh. Terlebih fitnah kuburan, dianggap orang soleh, wali, itu sama seperti fitnahnya patung, bahkan lebih. Kalau patung sekedar ilustrasi atau apa ya, kadang cuman kira-kira saja, enggak, bukan seperti itu persisnya orangnya. Tapi di kuburan, yakinnya orang ini Syekh Fulan, Alim Fulan, siapa, Wali Fulan, di sini, di kuburan sini, jasadnya. Ketergantungan hati mereka kepadanya lebih kuat, wal'iyadzu billah. Qala Syekhul Islam, wa hadhihi al-illah allati li ajliha naha syari' an ittikhadhi al-masajid 'ala al-qubur. Kata Syekhul Islam, inilah illah yang menjadikan syariat mendirikan tempat ibadah di kuburan. Yallati auqa'at katsiran minal umam, itu yang banyak menjerumuskan umat-umat manusia dalam kesyirikan, kekufuran kepada Allah. Kuburan. Nah. Imma fi syirkil akbar au fi madunahu syirk. Imma mereka jatuh betul dalam syirik akbar, wa illa duna dhalik, mungkin syirik asghar, mungkin bid'ah, tawassul kepada yang dikubur. Yang jelas enggak akan selamat dari kemungkaran. Fitnahnya dahsyat kuburan ini. Yang Taj Mahal, yang Buddha, yang Hindu, yang siapa saja sudah. Pasti kamu lihat bagaimana mereka mensakralkan suatu kuburan pendahulunya, atau tokoh besar yang dianggap alim kalau dalam bahasa kaum muslimin, dalam agama dan keyakinannya, di situ mereka banyak melakukan kemusyrikan-kemusyrikan kepada Allah. Makanya dilarang oleh syariat. Fa'inan nufusa qad asyrakat bitamathilis salihin wa tamathil yaz'umuna annaha talasimul kawakib wa nahwa dhalik. Karena jiwa manusia mempersekutukan Allah dengan berhala-berhalanya orang soleh ini, atau berhala yang mereka anggap dari kekuatan bintang-bintang yang ada. Dan pada kenyataannya, kata Syekh Muhammad rahimahullah, segala yang disembah mereka selain Allah sebetulnya bukan bendanya, tetapi lebih kepada yang dianggap atau diyakini arwah dan kekuatan batin nyawa dari orang-orang soleh itu. Itu intinya. Di kuburan, ya kan ada orang solehnya. Begitu pula para penyembah bintang, bukan sebetulnya bintangnya sebagai bintang yang dia sembah, tapi mereka anggap ini bintang, ini jelmaan misalnya dari nyawa siapa, Brahma atau siapa gitu. Di situ ada kekuatan batin, animisme, entah siapa. Ada orang-orang yang dianggap soleh atau orang hebat, yang karenanya kemudian benda-benda itu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qabrir rajul alladhi yu'taqad salahu aqrab ilan nufus minasyirk bi khashabah aw hajar. Makanya kemusyrikan dengan kubur itu bagi jiwa manusia lebih gampang ketimbang kalau kemusyrikan itu sekedar pada pohon atau batu. Kubur lebih, karena tadi mereka yakini di dalam kubur ini ada jasadnya Fulan bin Fulan. Makanya keterikatan emosional dia lebih kuat dengan kuburan ini. Dianggap begini, dianggap begitu, sehingga ibadahnya lebih khusyuk di situ, raghaban wa rahaba. Nah, fitnahnya lebih besar. Walihada tajid ahla syirki yatadharra'un indaha wa yakhsha'un wa yakhda'un. Maka kuburin kamu dapati kalau sudah dikubur, tadharru'nya masya Allah, khusyuknya luar biasa, tunduknya ininya, yang kamu gak akan jumpai dia begitu di shof awal sekalipun di Masjidil Haram. Tapi kalau sudah di kuburan, khusyuk sekali, gak mau diganggu, gak mau, tenang ini, khidmat sekali. Ini karena makna ini tadi, ketergantungan hatinya kepada arwah-arwah orang soleh. Ya'budun bikulubihim la yafaluna hafu biyutillah. Mereka sudah ibadah dengan kalbunya sebelum dengan jasadnya. Hatinya takut, hatinya berharap, hatinya begini. Yang itu tidak mereka lakukan di rumah-rumah Allah, masjid. Walau waktu sahar, tidak pula di waktu sahur, di waktu turun ke langit dunia sepertiga malam, enggak ada kekhusyuan seperti itu, seperti di kuburan bagi mereka. Padahal waktu sangat dekat dia dengan Allah, turun Allah ke langit dunia, mengabulkan, menjawab permintaan doa hambanya. Wa minhum man yasjud laha wa aktsaruhum yarji'un wa in barakatis shalah indaha wa du'a'i ma la yarjuna fil masjid. Banyak dari mereka berharap barokah kalau sholat di situ, kalau doa di situ lebih diterima hajatnya, dikabulkan. Yang itu enggak ada dalam hatinya kalau dia di masjid. Yakin akan diterima doanya, yakin dapat barokahnya kalau ibadah di masjid, enggak ada. Kalaupun dia di hadapan Ka'bah, enggak ada. Tapi kalau sudah dikubur, luar biasa. Harapan itu sangat besar pada dirinya. Fali ajli hadhil mafsadah hasaman nabiyyu maddataha. Karena mafsada-mafsada inilah Rasul patahkan dari awal materi kemusyrikan mereka ini. Dari kuburan berarti, dan yang sekitarnya, bangunannya ini ya, nah, penerangannya. Hatta naha anis sholat fil maqbarah mutlaqan, bahkan Rasul larang sholat di kuburan secara mutlak, gak boleh. Wa illam yaksid musalli barakatal buq'ah bi sholatih, Bahkan kalaupun yang sholat tidak mengharapkan berkah dari tempat kuburan itu, tetap dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini semua saddan lidzari'ah, menutup segala celah untuk masuknya syirik kepada umat ini. Kama yaksidu bi salatihi barakatal masajid. Kama naha anis salat waqta tulu'i syams wa ghurubiha. Li anaha awqat yaksidul musyrikuna fiha salata li syams. Sebagaimana Rasul melarang umatnya salat ketika awal terbitnya matahari. Enggak boleh salat sunnah di situ. Begitu pula waktu awal tenggelamnya matahari. Kenapa? Karena waktu-waktu itu dipakai oleh musyrikin untuk menyembah para penyembah matahari. Ibadah di situ. Kamu kalaupun sholatmu kepada Allah ikhlas sama sekali, enggak ada tujuan lain. Untuk Allah murni. Tapi di waktu di mana musyrikin menyembah kepada selain Allah, maka dilarang. Ini pun demikian. Kalaupun sholatmu lillah, ikhlas, sedikit pun, secuil pun enggak ada mengharap kuburan atau ini. Barokahnya enggak ada. Cuman di tempat kuburan yang biasa orang mengharap berkah padanya, khusyuk di situ, fitnah. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Fanaha anis salahina idzin wa illam yaqsid ma qasadahul musyrikun saddan lidzari'ah. Semua ini kembali sebagai penutupan jalur, segala jalur yang menuju kemusyrikan. Semuanya ditutup oleh Rasul. Enggak ada lubang satupun yang dibuka. Wa amma idza qasada rajul as-salaa indal qubur mutabarrikan bis-salaa fi tilkal buq'ah. Sehingga kalau seseorang salat di kuburan itu mengharap berkah tempat tersebut, fa hadza ainul muhadda lillahi wa lirasulih. Nyata-nyata ini pertentangan dia, nantang kepada Allah dan Rasulnya. Wal mukhalafa lidinihi. Dan itu pula menyalahi agamanya. Wabtidak din lam ya'dan bihillah. Dan mengada-ngada agama, amalan yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah jelas larang. Dilaknat pelakunya. Disebutkan manusia terjelek. Sudah seperti itu masih saja dia dengan sengaja, malah sengaja datang ke tempat itu, ke kuburan itu, mungkin dengan jarak jauh bahkan, safar sekian jam, sekian hari, untuk apa? Sengaja untuk sholat di situ. Yakin akan lebih barokah, lebih nyaman, lebih khusyuk sholatnya. Ini jelas-jelas penentangan terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Fa'innal muslimina qad ajma'u ala ma'alimuhu bil-ittirar min dini Rasulillah. Anna shalah indal kubur manhiyun anha. Muslimin telah tahu pengetahuan yang pasti dari ajaran Rasulnya bahwa shalah di kubur itu terlarang, bukan tempatnya. Wa anahu la'ana man ittakhadaha masajid. Bahkan Rasul laknat yang menjadikan itu masjid, tempat ibadah. Famin a'zamil muhdathat wa asbabis syirik as-salatu indaha wa ittikhaduha masajid wa bina'ul masajid 'alaiha. Maka menjadi bid'ah yang sangat besar, menjadi sebab dan jalur syirik paling nyata kalau orang itu salat di kuburan itu. Malah kuburannya dijadikan tempat ibadah, dibangun, difasilitasi, kasih air tempat wudu, dikasih lampu, dikasih ini dan seterusnya. Waqad tawataratin nusus 'anil nabi bin nahi 'an dzalik wa taghlid fi. Banyak nusus dari Rasul mutawatir melarang hal itu dan mencela keras pelakunya. Waqad saraha 'amatu tawaif bin nahi 'an bina'il masajid 'alaiha mutaba'atan minhum li sunnati sahihati shariha. Dan banyak ulama Islam pun melarang yang semacam membangun tempat ibadah di kuburan. Semua itu karena mereka mengikut kepada sunnah dari Rasul yang begitu jelas dan sahih. Wa saraha ashabu Ahmad wa ghairuhum min ashabi Malik wa Syafi'i bi tahrim dzalik. Fuqaha Hanabila, Likia, fuqaha Syafi'iyah juga jelas mengatakan itu haram perbuatan itu. Wa ta'ifatun atlaqatil karaha, walaupun sebagian memutlakan kalau hukumnya makruh salat di kuburan. Walladhi yambaghi an tuhmal 'ala karahiyatut tahrim, itu pun yang seharusnya husnudzon kepada para ulama Islam, kita memahaminya makruh yang disebut karahatut tahrim, karena karoha makruh itu ada dua di kalangan usuliyin, ahli usul fiqih. Makruh tahrim dan makruh tanzih. Yang tentunya makruh tahrim jauh lebih tajam, lebih kuat larangannya dibandingkan dengan makruh tanzih. Maka itu yang mereka maksud. Ihsanan lidzanni bil ulama wa alla yudhanna bihim an yujawizu fi'la ma tawatara an Rasulillah la'nu fa'ilihi wa nahyu anhu. Agar kita tidak berjelek sangka, ulama kok membolehkan, cuman sebatas makruh dilakukan enggak apa-apa, ditinggalkan lebih baik, padahal hanya mutawatir, jelas dari Rasulullah, dilaknat pelakunya, disebutkan orang terjelek di sisi Allah, kok fuqaha Islam menyatakan makruh? Supaya tidak berburuk sangka begitu kepada mereka. Maka makruh yang mereka sebut, dikehendaki adalah makruh tahrim. Karena beberapa ulama, yatahafadzun, itu waroknya mereka, rahimahumullah, yatahaffat itu mereka jaga, mereka tidak berani kadang memutlakkan hukum haram, sementara lafaz haram itu tidak ada dalam Quran ataupun sunnah. Ada beberapa perkara, perkaranya haram, nas dari Quran. Harrama alaikum, hurrimat alaikum, kata, diharamkan pada kalian. Innallah harrama kata, harrama Rasulullah, diharamkan, maka haram jelas. Adapun sesuatu yang tidak sampai pernyataan haram, walaupun itu dilarang, walaupun ini, mereka ya tahaffat. Mereka menjaga diri, enggak mengatakan itu haram, tapi makruh. Tapi makruh yang dimaksud tadi, makruh tahrim. Bukan makruh tanzih dalam istilah fuqaha yang tadi. Ya kalaupun dilakukan boleh, tapi ditinggalkan lebih afdol. Bukan itu yang dimaukan. Mereka ya, tahu ini haram. Cuman tadi untuk membahasakan haram, ya tahaffat. Nah, yang jelas, kesepakatan ada di antara para ulama kalau itu dilarang keras, dicela keras dalam Quran maupun sunnah. Hadzin. Hadzin finnas. Demikian penjelasan dari Syekh Islam Ibn Taimiyah ala rahmatan wasi'ah, penjelasan yang kalau kita meresapnya mendapati orang ini benar-benar tahu dan memahami waqi', realita yang terjadi. Mengerti tentang kemusyrikan dan sebab-sebab yang menjerumuskan orang dalam kemusyrikan tersebut. Dan seakan beliau berbicara di zaman kita, di hari ini. Karena begitulah realitanya, syiriknya kuburiyin dan ahlil kubur. Nah, dan begitulah ungkapan dari orang yang bergelut dengan wahyu, dekat dengan nusus Quran dan sunnah, sebagaimana Abu Darda sebutkan, man ta'allama Al-Quran wa sunnah nataqabil hikmah. Yang mempelajari Al-Quran dan sunnah, maka dia akan ucapan-ucapannya adalah hikmah. Apa yang beliau ucapkan, beliau di abad ke-9 Hijriyah, dan kita berada di abad 15 Hijriyah, antara kita dengan beliau ada 6 abad lebih. 600 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi apa yang beliau bicarakan persis dan berguna, tetap itu bermanfaat, dibutuhkan oleh umat di masa ini dan masa-masa yang akan datang, ila masya Allah. Mengingatkan kita terhadap ungkapan Imam Ibnu Bard atau Imam Ibnu Burd rahimahullah, yang dulunya musuh bebuyutan Syekhul Islam rahimahullah. Walhasil sampai kemudian karena kesabaran dan hikmah Syekhul Islam, Allah beri hidayah kepada Ibnu Burd. Bahkan beliau pun termasuk yang sempat ditangkap, dipenjara dan disiksa karena pembelaannya terhadap Syekhul Islam rahmatullahi alaih. Al-Muhim, di zaman Syekhul Islam, beliau di akhir hayatnya tentunya di penjara 7 tahun lebih di akhir hayatnya. Urusannya adalah keluar dari satu penjara ke penjara yang lain. Bukan hanya itu, kitab-kitab beliau semua dilarang keras untuk beredar. Ahlul bid'ah, yang sufi, yang jahmiyah, yang ini asyairah dan yang lainnya, mu'tazilah, kewalahan menghadapi beliau. Sehingga menghasut para penguasa yang ada di zaman itu, walhasil dilarang. Maka buku Syekhul Islam melebihi narkoba kalau di zaman kita. Hanya berani orang nyentuh, berani orang punya, berani orang baca, berani orang apalagi mencetak dan ini, celaka urusannya. narkoba kan akan digerebek, penjara, di ini, dihukum, dan seterusnya. Ini lebih dari itu. Bisa-bisa urusannya hidup mati. Terlarang sama sekali. Di saat itu Ibnu Burd menyebutkan, kalian akan lihat Allah akan tetap mengeluarkan kitab-kitab Syekhul Islam walau ba'dahin. Entah kapan itu, setelah sekian waktu. Tetap kitab-kitab ini akan muncul. Bagaimanapun mereka berusaha menahannya, melarangnya dengan segala kekuatan dan kemampuan yang mereka punya. Di suatu saat pasti ini akan keluar. Karena ilmu dalamnya dibutuhkan umat. Kapan itu muncul dengan besar dan artinya keluar luar biasa, dicetak banyak-banyak, dan ini baru di zaman Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yani kurang lebih ada 3 atau 4 abad, bukan waktu yang sebentar, 400 tahun dari semenjak zaman Syekhul Islam baru keluar. Bahkan keluar semuanya, dicetak, ditahqiq, di ini. Nah, sesuatu yang sudah mereka usahakan untuk dipendam dalam-dalam, gak boleh disentuh, gak boleh ini, aib, dan tetap keluar. Bahkan tidak ada satu ahlu sunnah pun, kecuali pasti dia akan merujuk kepada kitab-kitab Syekhul Islam untuk mengerti seperti apa manhaj ahlu sunnah, akidah ahlu sunnah, wah kata. Barokah ilmu yang beliau tulis, yang beliau wariskan kepada umat ini. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Ilmu. Di sisi lain, apa yang beliau sebutkan tadi menjadi penyebab kuat terseretnya mereka ini kepada tayarat ombak dan arus pemahaman-pemahaman radikal yang begitu menyesatkan, bahkan sudah di luar garis Islam. Oleh sebab itu kata Syekh Muhammad Ibn Aman Al-Jami rahimahullah, kenyataan pahit ketika kita mendapati madhab yang khabith luar biasa, bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan Islam, begitu mudah dan begitu cepat menyebarnya di kalangan kaum muslimin. Tidak ada pengingkaran dari mereka, bahkan dianggap itu baik dan ini. Beliau contohkan seperti madhab sosialisme dan komunisme, bahkan ateis. Pada kenyataannya mudah sekali masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Secara umum, baik itu para pemikirnya, kaum elitnya, tokohnya, muslimin banyak dari mereka. Gak usah jauh-jauh, bahkan di beberapa tokoh Arab. Nah, kalau di negeri kita misalnya, kamu tahu DNID Arab. Wow. Musa anak seorang kiai, tokoh PKI. Syarifuddin, namanya Syarifuddin, tokoh PKI. Nah, demikian pula Samaun, tokoh di SI, Syarikat Islam. Belum lagi yang awamnya, kaum buruh, kaum tani, muslimin. Masakin. Kenapa bisa cepat dan begitu mudahnya menerima ideologi-ideologi kufur semacam ini? Rahasianya, kata Syekh Al-Jami rahmatullahi alaih, ada kesamaan yang menyatukan sisi pertemuan antara pemahaman sosialisme ini dengan kebanyakan umat Islam ini. Apa itu? Ketemunya pada materi secara umum. Kita tahu doktrin utama sosialisme, la ilaha wal hayatu madda. Gak ada Tuhan, na'udzubillah. Dan kehidupan ini hanya materi. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya, kata mereka dalam Quran. Materi ini yang menyatukan. Ini yang awam muslimin juga seperti itu. Ketika ini masuk ke negeri-negeri kaum muslimin, mendapati orang-orang yang sebagian banyak dari mereka kolbunya terikat kepada materi. Ada yang terikatnya kepada materi kuburan. Tergantungnya kepada materi kuburan ini, materi. Tanahnya, bangunannya, kijingnya, masjidnya, tempat ibadahnya, bergantung ke sana. Bukannya kepada Allah, penciptanya, dan ininya. Enggak ada tauhid itu. Lebih kepada materi-materi ini. Dan yang semisal itu. Makanya di kalangan tasawuf, mudah tumbuh kembang biak dengan pesat madhab-madhab haddam. Pemahaman-pemahaman sesat dan merusak ini seperti komunis dan sosialisme ini. Kalau zaman dulu, kamu kenal dengan mereka istilahkan nasakom, nasionalisme, komunisme, dan agama. Memang ada yang menyatukan, terutama antara agama dan komunisme ini. Bukan agamanya, tapi orang-orangnya. Seperti Syekh Aman sebutkan. Ada kolbu yang keterikatannya kepada dunia, lalai, segala-galanya dihitung dengan dunia, kesenjangan kelas, perbedaan sosial, ekonomi, materi yang jadi perhitungan segalanya, gampang dihasut, mudah untuk ditipu daya oleh mereka sehingga diseret kepada pemahaman-pemahaman yang kufur bahkan wal'iyadzubillah. Maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kaum muslimin kecuali rujuknya mereka kepada Quran dan kepada sunnah Rasulullah SAW, membenahi akidah mereka, ibadah dan akhlak mereka seperti yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirrahmanirrahim.